Nyampe di sana malah nemunya Rudy Chan. Gak perlu pakai mandi, tinggal pasang setelan kece. Belajar otaknya buat ngedekatin member DC. Love video gue bro, subscribe channel gue bro. Hotel Wanda step bro, IG story pada rejo bro. Kenalin gue cewek bro, bagian DC bro. Besok kita kemang dulu bro, minta ini sendiri bro. Love video gue bro, subscribe channel gue bro. Lewatas TP bro, IG story bareng Rejo bro. Kenalin gue cewek bro, bagian DC bro. Bisa kita kemang dulu bro, minta ID sendiri bro. Nyampe di sana malah nemunya Rudy Chan. Gak perlu pakai mandi, tinggal pasang setelan kece. Belajar otaknya buat ngedekatin member DC. Nonton video gue bro, suka channel gue bro. Hotel Wanda step bro, IG story bareng Rejo bro. Kenalin gue cewek bro, bagian DC